Yeah, Jalur Pegat with ACW Star featuring Caca Talita with new single, new beat, and new artist. Come on guys, check and play this song on ACW Entertainment Asia. Yeah, yeah, yeah, check this song. Aduh Kang Mas, aku rasuti yang nunggu kau mikirin hati. Apa mbok anggap aku orang ngerti yang siramu isih mikir kisiti. Aduh Kang Mas, aku jaluk pekat hatiku iki wis ora kuat. Apa tak kurangku iki mas, kape-kape iki uwes tak terima. Mbok ilingo kowe duwe anak bojo, lungo atau cari kerja malah gendaan karo wong liya. Ojo mbok anggap aku orang ngerti yang siramu isi seneng karo si Siti. Ketimbang aku loro hati, aku kelami yang gelem tak jarapi. Yo, yo, yo, Kang Mas jaluk ngapuro, wes lali ke anak bojo malah mikir ke wong liyo. Ojo tok pegat, mergo Kang Mas pengen tobat. Kang Mas ngaku salah gendaan karo sisiti. Jebule sisiti, amung keplene. Ngerti sindok loro hati, Kang Mas ngejak bali mergo Kang Mas cinta mati. Sindok pengen bukti tresnane mas samung siji. Kang Mas lilo mati digo sindok sing tak tresnani. Aduh Kang Mas, aku rasuti yen nunggu kau mikirin hati. Apa mbok Aduh Kang Mas,